detik lama kan kembali. Pelita ku nyalakan di halaman asmara ini. Seringkali ku renungi kenangan mencuri hati. Sedar tak sedar detik itu kan cinta.